Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang perang Badar Kubra. Selanjutnya Asy-Syaikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah menyebutkan maqtal Abi Jahal, tempat terbunuhnya Abu Jahal. Adalah Abu Jahal, dia berada pada sekelompok orang atau berada di tengah-tengah sekelompok orang yang mereka menjadikan pedang-pedang dan tombak mereka di sekitarnya seperti pagar perisai. Semua mengelilingi Abu Jahal untuk menjaganya dengan pedang dan tombak-tombak mereka. Dan di tengah-tengah saf atau barisan muslimin di sekitar Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ada dua orang pemuda Ansar, di mana Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an merasa tidak aman akan keselamatan dua pemuda tersebut, di mana salah satu dari keduanya berkata dengan suara lirih yang tidak terdengar oleh sahabatnya, oleh temannya tadi. Dia menyatakan, "Ya ammi arini Aba Jahal." Wahai paman, tunjukkan kepadaku yang mana Abu Jahal. Dia berkata kepada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an. Kata Abdurrahman ibn Auf, "Wa ma tasna'u bih?" Apa yang akan kamu perbuat kepadanya? Dia menyatakan, pemuda tersebut, aku diberi kabar bahwa dia mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku melihat dia, dia tidak akan lepas dariku sampai siapa yang lebih dulu mati di antara kami. Ini tekadnya si pemuda Ansor tersebut. Ternyata yang kedua, temannya tadi berkata juga yang semisal kepada Abdurrahman bin Auf, wahai paman, yang mana Abu Jahal? Apa yang kamu lakukan kepada dia? Maka dia pun mengucapkan yang sama. Maka tatkala tercerai-berai barisan, maka Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala an melihat Abu Jahal. Dia berputar-putar, maka Abdurrahman pun menunjukkan dia kepada dua pemuda tersebut, sehingga mereka bergerak dengan cepat dengan pedangnya, sehingga keduanya pun membunuh Abu Jahal. Salah satu menebas betisnya hingga betis tersebut atau hingga terlempar kakinya, sebagaimana biji-bijian yang terbang ketika dipatuk oleh burung, lepas kaki Abu Jahal. Yang lain menikam. Dari dua orang tadi saling berebut. Yang lain menikam hingga tinggal nafas penghabisan. hingga tinggal nafas penghabisan terus ditikam oleh satu dari keduanya. Kemudian mereka pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, ayyukuma qatalahu? Siapa di antara kalian yang telah membunuhnya? Maka setiap dari mereka menyatakan, ana qataltuhu, aku yang membunuhnya. Masing-masing mengklaim, dialah yang membunuh Abu Jahal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal masahtuma sayfaikuma? Apakah kalian sudah mengusap pedang kalian berdua? Faqala la, belum ya Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pedang keduanya dan Rasul menyatakan, kalian berdua sama-sama telah membunuhnya. Ternyata dua orang pemuda tersebut adalah Mu'adz dan Mu'awwadz, dua putra dari Afra, dan Mu'awwadz meninggal sebagai syahid di peperangan tersebut, dan tinggallah Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu sampai zaman khilafah Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya rampasan dari Abu Jahal di perang tersebut, pada peperangan Badar. Maka tatkala selesai dari peperangan, maka manusia keluar untuk mencarinya, mencari Abu Jahal. Maka ia dijumpai oleh Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia sedang berada dalam nafas penghabisan. Dalam nafas penghabisan sudah tersengal-sengal satu demi satu, nafasnya sudah mau mampus. Maka Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an meletakkan kakinya di leher Abu Jahal, dan ia mengambil jenggotnya untuk ia penggal kepalanya. Nah, dipegang untuk dipenggal kepalanya oleh sahabat Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Maka ia berkata, apakah Allah subhanahu wa ta'ala telah menghinakanmu, wahai musuh Allah? Maka Abdullah ibni Mas'ud menyatakan, dengan apa Allah menghinakan aku? Maka dia menyatakan, apakah di atas kaki kalian membunuhnya? Ini diinjak dalam kondisi sudah tidak berdaya. Maka Abu Jahal menyatakan, andai bukan engkau yang membunuhku. Kemudian ia berkata, kabarkan kepadaku untuk siapa kekuasaan pada hari ini. Maka beliau menyatakan, lillahi wa li rasulih, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, atau milik Allah dan Rasulnya. Maka Abu Jahal berkata kepada Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, engkau telah mendaki suatu pendakian yang sulit, wahai si penggembala kambing. Ini kalimat celaan sesungguhnya. Naam, terhadap sahabat Abdullah ibni Mas'ud. Maka Abdullah ibni Mas'ud pun memenggal kepalanya. Memenggal kepala Abu Jahal. Kemudian beliau datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kepala tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah wa qala hadza fir'aun hadhihi al-ummah. Bertakbir dengan menyebut nama Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membenarkan janjinya, memenuhi janjinya. Dan ia telah menolong hambanya, serta mengalahkan sendiri musuh-musuhnya. Dan beliau alaihi salatu wassalam menyatakan, inilah Fir'aunnya umat ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam mensifati atau menggelari Abu Jahal sebagai Fir'aunnya umat Islam. Baik, selanjutnya Yaumul Furqan. Yaumul Furqan adalah peperangan ini, kata Asy-Syaikh rahimahullah, merupakan peperangan antara kekufuran dan iman, di mana padanya seseorang berperang melawan pamannya dan ayahnya, seseorang berperang melawan anaknya dan saudara kandungnya, melawan pamannya dari jalur ibu dan orang terdekatnya. Di dalam peperangan tersebut, barakallahu fikum, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membunuh pamannya dari jalur ibu, yakni khalnya, yang bernama Al-As bin Hisham. Sebagaimana pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an berhadapan dengan putranya Abdurrahman, dan di dalamnya kaum muslimin menawan Al-Abbas yang merupakan pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka demikianlah terputus padanya hubungan kekerabatan, dan Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan padanya kalimatul iman di atas kalimat kekufuran. Allah subhanahu wa ta'ala meninggikan Islam di atas agamanya kaum musyrikin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan antara al-haq dengan al-batil, antara kebenaran dengan kebatilan. Nah, sehingga dengan gambaran ini semua, dinamailah hari tersebut dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Wahuwa Yaumul Badar, yaitu hari Perang Badar. Di mana itu terjadi, barakallahu fikum, pada tanggal 17 Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan. Bulan yang sangat barokah. Naam. Selanjutnya, Qatla al-Fariqain. Korban dari dua belah pihak. Terbunuh dalam peperangan ini, kata Syekh, 14 orang laki-laki dari muslimin, 6 orang dari muhajirin, dan 8 orang dari sahabat Ansar, yang kemudian mereka dimakamkan di padang luas di daerah Badar. Wa maqabiruhum la tazalu ma'rufah, dan kuburan-kuburan mereka masih terus dikenang, masih terus diingat. Adapun kaum musyrikin, maka terbunuh dari mereka sebanyak 70 orang. Dan ditawan sebanyak 70 orang pula. Mayoritasnya dari orang-orang yang terbunuh tadi, demikian pula yang ditawan, ini dari orang-orang yang paling pemberani di antara mereka. Orang-orang yang paling pemberani. Naam. Dari mereka-mereka yang terbunuh dalam peperangan tersebut, mayat mereka diseret sebanyak 24 orang dari tokoh-tokoh pemberani Quraisy. Nah, sebanyak 24 orang diseret kemudian dilempar dalam sumur yang paling busuk di daerah Badar. Naam, diseret kemudian dilemparkan ke dalam sumur yang paling busuk tersebut. Di sumur Badar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermukim di sana di daerah Badar selama 3 hari setelah selesai peperangan. Maka tatkala beliau bersiap untuk pulang, maka beliau datang ke sumur tersebut dan berdiri di pinggirnya. Nah, kelihatannya kalau secara isyarat sumur ini berarti cukup dalam. Cukup dalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, menyeru mereka dengan menyebut nama mereka dan nama ayah-ayah mereka. Ya fulan ibn fulan. Wa ya fulan anaknya si fulan. Ayasurrukum annakum ata'tumullaha wa rasulah. Apakah membahagiakan kalian atau menyenangkan kalian bahwa kalian mentaati Allah dan Rasulnya? Sekiranya mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Karena sesungguhnya kami telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami sebagai kebenaran. Atau benar-benar terwujud yang Allah janjikan kepada kami. Fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa. Apakah kalian telah mendapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kalian sebagai kebenaran? Maka berkatalah sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, apa yang bisa engkau katakan kepada jasad-jasad yang sudah tidak bernyawa? Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakin la yujibun. Tidaklah kalian lebih mendengar apa yang aku ucapkan dibandingkan mereka. Artinya mereka itu lebih mendengar ucapanku dibandingkan kalian. Walakin la yujibun. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya khabar al-ma'rakah fi Makkah wal Madinah. Berita pertempuran atau hasil pertempuran atau tersebarnya berita hasil pertempuran di Makkah dan Madinah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, sampailah berita kekalahan kaum musyrikin ke kota Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menghinakan dan merendahkan mereka. Menghinakan dan merendahkan kaum musyrikin. Sampai kepada tingkatan mereka melarang masyarakat, rakyat untuk melakukan niyahah, meratapi mayat-mayat yang telah meninggal di antara mereka. Tujuannya apa? Agar jangan ada orang yang meratap. Agar kaum muslimin tidak bergembira. Lihat mereka bersedih sampai meratap. Nanti kalau kita meratap, muslimin akan bangga. Senang mereka. Sehingga mereka melarang untuk dilakukan adanya an-niyahah. Lah, Al-Aswad bin Al-Muttalib telah terbunuh 3 orang putranya sekaligus. Ini orang adalah orang yang suka melakukan niyahah. Suka meratap. Kalau terkena musibah. Tapi dia tidak meratap. Karena ada larangan dari tokoh-tokoh pembesar Quraisy. Tiba-tiba di satu malam dia mendengar seorang wanita meratap. Menangis. Sesedih-sedihnya. Lah dia menyangka boleh. Sudah diberi izin untuk meratap. Maka ia pun mengutus budaknya untuk mengecek apa yang terjadi dengan wanita tersebut. Kenapa dia meratap? Maka datanglah ia kembali dan mengabarkan bahwa wanita tersebut sebenarnya meratap karena kehilangan ontanya. Tapi dia Al-Aswad bin Al-Muttalib lam yatamalak. Dia sudah tidak sanggup untuk menahan dirinya. Tidak kuat untuk menguasai dirinya hingga dia menyatakan. Sebuah syair. Apakah dia menangis karena kehilangan onta? Rasa susah telah menghalanginya dari tidur nyenyak. Dia tidaklah menangis karena anak lembu yang hilang. Tetapi atas badar yang berkurang seekor dombanya. Artinya barakallahu fikum bahwa dalam bait-bait syair tadi sebenarnya dia meratapi anak-anaknya yang meninggal. Dia ingat kepada peristiwa Badar yang telah merenggut nyawa mereka. Sehingga dia menyatakan la tabki ala Bakar walakin ala Badar taqasarat al-judud. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Ini kondisi yang terjadi di kota Mekah dengan tersebarnya hasil pertempuran tersebut. Lah adapun ahlul Madinah, penduduk Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus kepada mereka dua orang pemberi kabar gembira. Yaitu Abdullah ibn Rawaha ke daerah Madinah atas. Kemudian yang kedua Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala an ke Madinah bagian bawah. Lah sementara orang-orang Yahudi mereka menyebarkan di kota Madinah berbagai tuduhan-tuduhan dusta. Namun pada akhirnya, tatkala tersebar berita kemenangan kaum muslimin, ammatil farhah wassurur, maka kesenangan dan kegembiraan pun merata di tengah-tengah masyarakat kota Madinah. Tadinya sempat sedih karena terprovokasi oleh berita-berita dusta dari kaum Yahudi yang mereka menyebarkan berita sebaliknya. Lah sehingga dengan itu semakin tersebar berita kemenangan, mereka semakin gembira, bahagia, senang. Wahtazzat al-Madinah tahlilan wa takbiran. Maka Madinah pun bergetar. Dengan tahlil dan takbir. Lalu kemudian datanglah pemimpin-pemimpin muslimin ke jalan menuju Badar. Mereka menyambut dan memberikan ucapan selamat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din a'azzani Allahu wa iyyakum. Selanjutnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Madinah. Rasulullah pulang menuju kota Madinah. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Wa taqaddama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Madinati mutawajjihan bi nasrillah." Pulanglah Rasulullah ke kota Madinah, menuju Madinah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. bersama mereka ada ghanimah-ghanimah, rampasan-rampasan perang, dan tawanan-tawanan. Tatkala beliau sampai di dekat As-Safra, di daerah As-Safra, maka turunlah hukum tentang ghanimah. Turunlah aturan pembagian harta al-ghanimah. Maka beliau mengambil darinya 1/5 sebagai bagian untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian beliau membagi rata kepada setiap pasukan. Dibagi rata kepada setiap pasukan setelah sebelumnya diambil sebanyak 1/5 untuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Maka tatkala singgah di As-Safra, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membunuh An-Nadhr ibn al-Harith. Untuk membunuh tawanama An-Nadhr ibn al-Harith yang memenggal lehernya adalah sahabat Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala an. Demikian pula tatkala singgah di Arq Al-Zabi'ah, naam, atau di Arq Al-Zubiyah, afwan, beliau memerintahkan untuk membunuh Uqbah bin Abi Mu'aid. Dan yang membunuhnya adalah Asim bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Atau sebagian yang lain dari ahli sejarah menyatakan yang membunuhnya juga adalah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun tokoh-tokoh muslimin yang mereka keluar untuk memberikan ucapan selamat menyambut kedatangan Rasulullah dan para sahabat, mereka berjumpa di daerah Ar-Rawha. Mereka bertemu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah Ar-Rawha. Kemudian mereka menemani dan mengiringi sampai di kota Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah dengan membawa kemenangan yang semua musuh takut kepada mereka, kepada pasukan tersebut. Dan masuk Islamlah banyak manusia. Kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul dan sahabat-sahabatnya atau kawan-kawannya, naam, tadhahar bil Islam, mereka menampakkan keislaman, pura-pura masuk Islam. Jadi barakallahu fikum, para ulama mereka menjelaskan bahwa awal mula munculnya kaum munafikin ini setelah selesai peperangan Badar. Setelah selesainya perang Badar, Islam semakin kuat, muslimin semakin disegani, dan mereka di sana di kota Madinah semakin merasa rendah dan terhina, dan mereka takut untuk melawan kaum muslimin. Sehingga mau tidak mau dan terpaksa mereka menampakkan keislaman dalam kondisi mereka tetap menyembunyikan kekufurannya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya qadiyatul asara, tentang para tawanan, yakni putusan hukum seputar para tawanan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap dan sudah sampai di kota Madinah, beliau bermusyawarah dengan para sahabat tentang para tawanan. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau memberi masukan untuk mengambil tebusan dari mereka, mengambil fidyah atau jizyah Nah, mengambil fidyah, mengambil tebusan. Lain lagi dengan Umar radhiyallahu ta'ala an, beliau memberi saran agar mereka dibunuh. Tawanan tersebut dibunuh saja. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menetapkan putusan untuk mengambil tebusan. Ini sesuai dengan saran dan masukannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Lah, tebusan yang diambil itu mulai dari 4.000 sampai 3.000 naam dinar, hingga pun mencapai 1.000 dirham naam. Mulai dari 4.000 sampai 3.000 sampai 1.000 dirham. Lah, siapa di antara mereka yang bisa baca tulis, yang punya kemampuan baca tulis atau kemahiran, maka yang dijadikan tebusannya adalah untuk mengajari 10 orang dari anak-anak muslimin. Tidak usah bayar. Tapi tugasmu mengajari baca tulis anak-anak muslimin 1 orang 10. Ini satu tawanan mengajari 10 orang. Di sisi yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam berbuat baik kepada sebagian tawanan dengan melepaskan mereka tanpa ada tebusan. Dilepaskan begitu saja. Zainab radhiyallahu ta'ala anha, kata Syekh rahimahullah, yang merupakan putri Rasulullah, Zainab putri Rasulullah, mengirim pada tebusan suaminya, ini suaminya, naam, ternyata juga menjadi tawanan. Naam, yaitu Abul As, beliau mengirim pada tebusan suaminya Abul As dengan harta yang padanya ada kalung milik beliau. Jadi pada tebusan itu diselipkan kalungnya. Kalungnya Zainab radhiyallahu ta'ala anha, yang kalung tersebut adalah peninggalan ibunya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Naam, ke dalam tebusan untuk menebus Abul As. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kalung tersebut, maka beliau pun sedih dengan kesedihan yang sangat. Kemudian meminta izin kepada para sahabat untuk melepaskan Abul As tanpa fidyah. Naam, fa fa'alu, maka mereka pun menyetujuinya agar dia dilepaskan tanpa fidyah. Akan tetapi dilepaskannya Abul As dengan persyaratan agar dia memberi jalan untuk Zainab, melepaskan jalannya naam, hingga beliau pun bisa berhijrah ke kota Madinah. Berarti cerai naam dari Abul As. Selanjutnya adalah wafat ibnatihi Ruqayyah wa zawaj ibnatihi Ummu Kulthum bi Utsman. Wafatnya putri beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah, dan pernikahan putri beliau yang bernama Ummu Kulthum dengan Utsman ibn Affan. Kata Syekh menjelaskan, adalah Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit ketika beliau keluar untuk berperang di daerah Badar. Dan beliau pada waktu itu merupakan istri dari Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala an. Ruqayyah adalah istri dari Utsman ibn Affan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Utsman untuk tidak ikut serta berperang agar bisa merawatnya. dan untuk beliau pahala orang yang menghadiri perang Badar dan bagiannya. Artinya kalau secara keinginan, maka hati Utsman benar-benar menggebu-gebu untuk bisa tampil bergabung bersama para mujahidin. Naam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis beliau menyebutkan ketika pasukan di dalam perjalanan menuju medan tempur, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiya illa wa hum syarakukum fil ajr habathahumul udzur." Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, habasahumul marad. Di Madinah ada beberapa orang atau orang-orang yang tidaklah kalian melewati perjalanan demi perjalanan, kalian melewati lembah demi lembah, kecuali mereka dalam setiap perjalanan kalian itu bersekutu dalam hal mendapatkan pahala. Pahala niat untuk berjihad. Tetapi mereka terhalang oleh udzur, dalam lafaz yang lain menyebutkan mereka terhalang oleh sakit. Naam. Inilah juga mengajarkan, menunjukkan kepada kita tentang betapa besarnya rahmatul Islam atau besarnya rahmat Allah tabaraka wa taala. Seorang yang dalam hatinya ada keinginan melakukan suatu perbuatan dari amal saleh, naam, lalu tidak terjadi perbuatan itu, Allah sudah menulis baginya kebaikan. Maka inilah yang terjadi kepada sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau diperintah Nabi untuk merawat istrinya dan juga meninggalkan di kota Madinah Usama ibn Zaid radhiyallahu ta'ala an. Fatuwfiyat qabla rujulihi sallallahu alaihi wasallam, maka wafatlah Naam Ruqayyah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah. Usamah ibn Zaid berkata, atanal khabar, sampai kepada kami berita, yakni berita kemenangan kaum muslimin, hina sawaina at-turab ala Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika baru saja kami meratakan tanah di kuburannya Ruqayyah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru selesai meratakan tanah kuburan, kami dapat berita tentang kemenangan kaum muslimin. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di Madinah dan beliau sudah tenang dari kematian putrinya, beliau pun menikahkan Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan putri yang lain, yaitu Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha. Maka atas dasar inilah pernikahan beliau Utsman bin Affan dengan dua putri Nabi, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, beliau diberi gelar Dzun-Nurain, si pemilik dua cahaya. Naam, karena keberadaan dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi istri beliau. Namun tidak boleh, kalau saudara tidak boleh untuk disatukan dalam pernikahan. Setelah satunya wafat baru dinikahkan dengan anak yang lain. Ummu Kulthum hidup bersama beliau hingga Ummu Kulthum wafat dalam bulan Sya'ban pada tahun ke-9 Hijrah. Sampai tahun ke-9 Hijriyah dan dimakamkan di pekuburan Al-Baqi. Dimakamkan di pekuburan Baqi. Naam. Berarti lebih dulu wafat mana Ummu Kulthum daripada Rasulullah? Ummu Kulthum. Ya. Kaum musyrikin, mereka tidak senang. Kaum musyrikin dan orang-orang yang bersamanya, Mereka tidak senang dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dengannya. Muslimin berupa pertolongan dan kemenangan. Sehingga mereka pun menyusun makar untuk memudaratkan muslimin dan menganiaya mereka. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan makar mereka ke leher-leher mereka. Naam, Allah batalkan makar tipu daya mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kaum muslimin dengan fadilah Allah tabaraka wa ta'ala. Selanjutnya, Banu Salim mereka berkumpul untuk memerangi Madinah satu minggu setelah kembalinya muslimin dari perang Badar. Di satu minggu setelah kembali dari perang Badar, mereka berkumpul untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Atau pada bulan Muharram tahun ketiga Hijriah. Maka dengan berkumpulnya mereka itu, kaum muslimin pun menyerang mereka di pemukiman-pemukiman mereka. Dan mendapatkan ghanimah mereka, serta kaum muslimin kembali pulang dalam keadaan selamat. Kemudian setelah itu bersekongkol kembali Umair bin Wahab al-Jumahi dengan Sufyan atau Safwan bin Umayyah untuk melakukan pembunuhan senyap terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Umair bin Wahab al-Jumahi ke kota Madinah untuk memuluskan rencananya. Maka ternyata ia tertangkap dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada dia tentang rencana persekongkolannya. Loh, kok tahu? Nah, sehingga dengan itu dia pun masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Taib Allahu ta'ala alam sahab. InsyaAllah kita lanjutkan esok subuh. Sekedar informasi insyaAllah untuk bulan depan. Biiznillahi ta'ala. Antara kajian maghrib dengan kajian subuh mungkin akan dibedakan materinya. Karena kita perhatikan selama ini. Yang hadir di maghrib belum tentu hadir pada waktu subuh. Sehingga pembahasannya pun terpotong-potong bagi sebagian ikhwah. Nah, jazakumullahu khairan. Sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.